Masih ada. Masih ada. Udah. Lagi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, yang mulia segenap para guru, para asatidah, para ustazah yang saya kita muliakan, wabil khusus guru-guru yang hadir, di antaranya yang mulia guru kita bersama Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustaz K. Haji Seul Islam LC. Kita doakan beliau agar Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan kekuatan kesabaran di dalam membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau bermanfaat buat kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Kertamukti Al-Mukarram Bapak Lurah Haji Sunarjo beserta rombongan stafnya, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, dan wabil khusus Ketua DKM Musola An-Nur Jati Al-Mukarram Bapak Haji Ama Haji Amil Sa'an SHM sertifikat hak milik. Dan segenap para guru, para ustazah yang lain yang gak kesebut namanya karena memang segini doang catatannya. Rekan-rekan remaja musola, remaja Islam musola An-Nur Jati, oh ada tema memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1438 H Hijrah menuju pribadi yang lebih baik dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dah segitu. Alhamdulillah malam ini kita bisa mendengarkan dan berkumpul. Tadi telah sama-sama kita mendengarkan banyak nasihat dari guru kita. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Saya makmuman saja sama guru kita tentang Isra dan Mi'raj. Udah apa diam, Neng? Diam-diam. Kalau lo ngomong, gue ngomong gak enak, gue ada saingan. Nah, diam ya. Boleh ngomong tapi jangan bersuara. Karena waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 3 jam. Udah rada malam. Kita doa langsung makan. Setuju? Berarti udah lapar dia. Isra dan Mi'raj. Efeknya diturunin aja bang. Iya gak usah pakai eho. Suara asli. Isra secara bahasa adalah perjalanan di waktu malam. Jadi kalau lagi jalan malam disebut Isra. Anak muda ngelancong rumah ceweknya tengah malam, itu dia lagi Isra. Ibu-ibu berantem sama lakinya tengah malam, gembol pakaian, kabur dia. Itu ibu-ibu lagi Isra. Mau kemana po? Gue mau Isra. Ya bu. Jadi Isra dan Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, gak bisa diukur pakai otak. Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, gak ada yang bisa ngalangin. Idza arada syai'an ayyakula lahu. Kalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi apapun bagi Allah gampang. Sepertiga malam menjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Haram, Aqsa jalannya jauh. Kalau jalan normal naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Onta udah paling keren. Tapi bagi Allah menjalankan Rasul sepertiga malam. Masjidil Haram, Aqsa, naik langit pertama sampai ketujuh, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Kenapa? Ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, gak ada yang halangin. Jadi ukurannya iman. Ukuran otak gak nyambung po. Kalau otak mah beda. Nih ada bocah nih, banyak nih. Nih bocah nih, itu banyak. Nih bocah pasti ada emak, ada bapaknya nih. Emak, bapak, sebab, anak, akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Itu otak tuh bu. Tapi kalau kata iman, gak begitu. Buktinya mana? Nabi Adam, bapak gak punya. Emak gak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Benar? Siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa bapaknya gak ada, emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal gak punya laki? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, walaupun gak punya suami, bunting kata Allah, bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Sono di laut. Artinya apa? Pesan malam ini kita bikin Isra Mi'raj, jaga iman, warisin kepada anak kita. Kenapa? Karena semua ibadah panggilannya iman. Besok puasa panggilannya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang gak beriman gak hai. Tuh, gak dipanggil. Jadi panggilannya iman. Maka kita bangga di sini ada remaja musola kumpul begini bikin acara. Ini kita warisin iman kepada anak-anak kita. Sebab kenapa? Tantangan iman buat anak kita berat bu zaman sekarang. Ini anak muda, putra-putri kita dukung hal yang positif. Sekarang anak-anak kita dijajah macam-macam. Iman akidahnya udah beda. Apalagi zaman sekarang, bu. Anak-anak kita udah ogah mau ngaji, kumpul di majelis taklim rada kagak mau. Apa dia pikir, ngapain ngaji sama ustaz? Udah gak zaman ngaji sama kiai. Sekarang tuh ngaji udah gak zaman pakai kitab. Sekarang tuh zamannya zaman Android. Ini zaman udah zaman modern, internet. Tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Akhirnya ngajinya bukan sama ustaz, pakai Google doang. Ngaji kagak, kerjanya nanya mulu. Ustaz nanya, ustaz nanya apa lo? Saya lagi sembahyang ustaz. Terus kentut. Itu kira-kira batal gak Pak Ustaz? Ya batal Pak Ul. Lu nanya yang bener aja. Nanya apa ngetes gue lo? Ada sih tanya begitu Bu. Enggak begitu Ustaz. Saya kan habis sembahyang. Terus kalau udah kentut batal. Kalau udah batal saya mau sembahyang lagi. Apa harus wudu lagi? Ya wudu dong. Masa gak wudu? Terus lagi wudu kira-kira saya basuh muka gak Ustaz? Ya basuh muka. Nanyanya banyak. Itu dia inti pertanyaan saya sama Ustaz. Gak masuk akal Ustaz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ini ada yang nanya begitu. Saya kagak jawab. Saya balik tanya sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Saya begitu. Muka saya Ustaz malu kalau kentut. Nah, makanya muka lu yang cebokin. Sue bener lu. Nanya bikin darah kita naik aja. Nih, sekarang banyak begitu Bu. Nanya akal-akalan doang. Ustaz, saya ngirim Fatihah buat yang mati. Itu Fatihah saya sampai gak Ustaz? Saya kagak jawab. Saya balik tanya, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang kagak? Gak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau gak balik pulang berarti nyampe. Dalilnya akal-akalan aja. Nah dia kirim kagak balik-balik berarti nyampe. Emang kita yang nyampein ya Bu? Lo kita punya handphone aja, kita SMS nyampe. Itu HP bikinan orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat. Apalagi Tri, ya. Jarang nyambung. Nah Tri, si Mujan. Sinyal hilang. Lah Tri kok gimana menyambung? Tri mah nyambung jengkol, sayur asem ya. Nih. Nih udah banyak nih anak-anak kita, makanya kita bangga di sini Musala An-Nur Jati ada anak mudanya. Ya enggak, udah tinggalin tuh teman-teman cuman semua. Ya udah enggak bang, udah cakep udah alay-alay ya. Nih sekarang begitu kalau enggak gaul katanya, yang disebut gaul apa sih? Gaul itu harus mengikuti tren kata dia. Sekarang kita lihat di jajah anak kita, tontonannya, medianya. Wow, dulu masih kecil Bu, orang tua kita galak tegas didik anak. Nonton layar tancap aja susah. Galak orang tua dulu, masuk kamar, kunciin pintu, lu keluar, kaki lu patah. Dulu. Sekarang anak kita bagaimana mau dikunciin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar. Filmnya masuk di rumah. Filmnya ada di handphone. Benar Bu? Tentang sekarang makin berat. Kenapa? Karena sifat anak muda itu apa? Hubbu taklib. Seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Benar? Itu udah zamannya udah begitu. Sifat kodrat anak muda. Dulu saya masih kecil demen nonton film Batman. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja. Lari keliling kampung. Batman, engkau idolaku Batman dulu. Sekarang anak kita bukan itu lagi idolanya. Boy band, grup band. Dia ikutin gaya-gaya penyanyinya. Dari penampilannya, cara gaulnya, wow, dari penampilan rambut dimerahin, persis kena kuah baso, pakai anting bukan emas kawat, mending antingnya cakep hadiah ciki ya, agak resep ngelihatnya po, itu anak-anak alay yang rambutnya model kayak gergaji, ngomongnya aja gaul banget, Allah gue, sebenarnya sayang bingit sama Allah. Please deh, gak usah begitu, keles. loh gue en baba loh ma baba gue lain kacau udah anak-anak muda jangan ngikut-ngikutin alay.